Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna ahsanal hadits kitabullah. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pendengar radio TV Al Iman rahimakumullah, semoga kita senantiasa dirahmati dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam kajian kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pembahasan kita pada pertemuan yang lalu yaitu tentang atau bagian dari adab-adab tidur yang telah kita awali pembahasannya dari kitab Riyadhus Salihin. Dan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, ketika Nabi akan tidur maka beliau mengucapkan atau beliau tidur dengan meletakkan sisi kanan badan beliau berada di bawah. Ya, beliau menindihkan posisi kanan atau sisi kanan dari tubuh beliau alaihi salatu wassalam. Dan beliau membaca doa, Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa wajjahtu wajhi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, ragbatan wa rahbatan ilaik, لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك التي أرسلت. إن هذا الحديث البراء بن عازب رضي الله عنه. Nah, hadis yang berikutnya juga menjelaskan kepada kita tentang doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan pada hadis ini. Namun pada riwayat berikut ini yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan tentang ada adab yang lain yang juga berkaitan dengan hadis ini, yaitu hadis Al-Bara bin Azib. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakni kepada aku, "Idza ataita majja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah." Apabila engkau mendatangi tempat tidurmu, yakni apabila engkau hendak tidur, maka berwudhulah. Berwudhulah engkau sebagaimana wudhumu ketika akan mengerjakan salat. Thumma taji ala shiqqika al-ayman. Kemudian tidurlah dan menjadikan posisi tubuh sebelah kanan berada di bawah, menindikan posisi kanan. Wa qul, dan kemudian bacalah, yakni doa yang disebutkan pada hadis yang sebelumnya. Kemudian disebutkan di sini sabda Nabi alaihi wasallam kepada Al-Bara bin Azib radhiyallahu an, waj'alhunna akhir ma taqul, dan jadikanlah doa ini sebagai ucapanmu yang terakhir sebelum tidur. Karena apabila kita cermati adab-adab tidur itu dan bacaan-bacaan sebelum tidur itu tidak hanya satu macam, ada beberapa bacaan. Contohnya kita dianjurkan membaca Ayatul Kursi sebelum tidur. Kita dianjurkan membaca Bismikallahumma ahya wa amut. Dalam satu riwayat Bismikallahumma amut wa ahya. Ya Allah, aku dengan namamu aku hidup, dengan namamu aku mati. Ya, ini termasuk zikir-zikir dalam tidur atau sebelum tidur. Nah, termasuk ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang apabila hendak tidur, hendaklah dia membaca zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 34 kali. Sehingga menjadi 100 kali. Ini juga termasuk adab-adab di dalam atau zikir ketika akan tidur. Nah, karena banyaknya riwayat-riwayat ya tentang beberapa bacaan sebelum tidur, maka di dalam hadis Al-Bara' bin Azib ini radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jadikanlah ucapan doa ini sebagai ucapan yang terakhir. Ya. Yaitu Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Ini sebagai ucapan yang terakhir. Dan telah kita jelaskan kandungan yang ada dalam hadis ini, dalam doa ini. Sehingga seorang kalau dia meninggal, ya, tahu-tahunya dia tidur kemudian tidak bangun lagi, maka dia telah berada di atas tauhid, di atas iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi hadis yang disebutkan oleh An-Nawawi, hadis kedua setelah menjelaskan tentang doa ini, ada tambahan, yaitu dua tambahannya. Pertama, berwudu sebelum tidur. Ini termasuk dianjurkan seorang sebelum tidur dia berwudu seperti wudunya ketika akan mengerjakan sholat. Dan orang yang berwudu sebelum tidur, dia akan merasakan kenyamanan tersendiri. Ya. Kemudian kita tidak boleh khawatir, kadang-kadang orang ketika dia akan berwudu, ketika dia akan tidur, dia berwudu, itu ada semacam bisikan dalam dirinya. Ya, bahwa kamu kalau berwudu ini akan hilang ngantukmu. Ya. Sehingga kadang-kadang orang itu takut untuk berwudu. Karena takut ngantuknya hilang, padahal tidak. Sama sekali tidak. Bahkan seorang dalam keadaan ngantuk berat, kemudian dia berwudu untuk tidur, dia tetap ngantuk. Tidurnya demikian nyamannya. Ya. Ini kalau dipraktekkan, kita akan merasakannya. Kita akan bisa membedakan tidur tanpa wudu dan tidur dengan berwudu. Jauh perbedaannya. Dari sisi kenyamanan, ketenangan hati, ketenangan jiwa, berbeda. Ya. Karena memang kadang-kadang seorang itu ya kalau sudah ngantuk, dia itu kadang malas wudhu, langsung tidur. Tetapi berbeda antara tidur dalam keadaan berwudhu dengan tidur tanpa berwudhu. Nah, jadi ini coba dipraktekkan, akan terasa lain, terasa beda antara tidur dengan berwudhu dan tidur tanpa berwudhu. Ini tambahan dalam hadis ini, yaitu berwudu sebelum tidur. Kemudian yang kedua, jadikanlah kalimat ini, doa yang baru kita dengar tadi, ini sebagai ucapan yang terakhir. Jadi kalaupun seorang masih ada bacaan-bacaan yang dia baca, ya, seperti membaca Bismillahumma ahya wa amut, kemudian juga dia membaca ayatul kursi, atau membaca qul huwallahu ahad, qul huwallahu bil falaq, qul huwallahu bin nas, kemudian meniup tangannya, kemudian mengusap seluruh tubuhnya. Tapi jadikan doa ini sebagai yang terakhir. Baru kemudian dia tidur. Yang diambil dari hadis ini, bahwa Seorang mukmin dianjurkan dia itu berwudu sebelum tidur. Dan di antara hikmah orang yang berwudu sebelum tidur, dia didoakan oleh para malaikat. Sebagaimana dijelaskan pada beberapa hadis yang lain, pada riwayat yang lain. Di antara orang-orang yang didoakan oleh para malaikat adalah orang yang tidur dalam keadaan bersuci. Dalam keadaan berwudu. Dan di sini perlu kami jelaskan bahwa ketika seorang di antara adab tidur adalah berwudu. Nah, apalagi kalau seorang setelah dia mengumpuli istrinya, kemudian dia akan tidur. Maka anjuran untuk berwudu itu lebih ditekankan daripada kalau seorang tidur seperti biasa, dalam arti tidak mengumpuli istrinya. Nah, kalau dia tidur, kalau dia akan tidur sesudah mengumpuli istrinya, maka ya wudu sangat dianjurkan, bahkan sangat ditekankan seorang berwudu sebelum dia tidur setelah mengumpuli istrinya. Ini juga perlu kita beri peringatan atau perhatian tentang masalah wudu ini. Kemudian juga yang diambil dari hadis ini, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memerintahkan kita sebelum tidur kita berwudu, kemudian kita meletakkan sisi kanan kita, ya, menindihkan sisi kanan kita dalam tidur, kemudian membaca doa ini dan jadikan sebagai yang terakhir, ini seakan-akan kita ini mempersiapkan diri kita secara lahir dan secara batin, ya, untuk menghadapi kematian. Untuk menghadapi kematian. Dan ini termasuk kalau seandainya seorang meninggal ketika dia tidur, maka insya Allah Ta'ala dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Adapun berkaitan dengan hati, ya, dengan batin seseorang, tatkala dia mengamalkan hadis ini, yaitu dia menyebutkan pengakuannya akan keesaan Allah. Dia menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah. Kemudian juga dia beriman kepada kitab Allah, itu Al-Quranul Karim, yang Allah turunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia mengucapkan keimanannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan hatinya yang beriman, yang disiapkan sebelum dia mati. Kemudian yang kedua, secara lahir, yaitu dalam keadaan, yaitu berwudu, bersih anggota tubuhnya, ya, dari kotoran-kotoran. Karena wudu ini menjelaskan kepada kita tentang, atau mengandung makna, Islam mengajarkan kepada seorang mukmin dengan wudunya, lahir kebersihan dan kesucian, lahir dan batin. Adapun lahirnya, dia membasuh wajahnya, membasuh kedua tangannya, dia berkumur-kumur membersihkan mulutnya, ya, membersihkan telinganya, membersihkan kakinya, ya, yang sangat bermanfaat. Orang yang selalu menjaga kebersihannya. Ini yang pertama, secara lahir. Yang kedua, seorang ketika selesai berwudu, dia mengucapkan doa sesudah wudu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ij'alni min ya Allah maj'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin. Jadi seorang ketika selesai berwudu, dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin. Dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Dia membersihkan akidahnya, membersihkan hatinya. Dia mengesahkan Allah SWT. Dia mengucapkan dua kalimat syahadat itu. Kemudian dia membaca doa. Allahumma inni, Allahumma ij'alni min at-tawwabin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang banyak bertaubat, yang banyak kembali kepadamu. Ini bagian dari membersihkan jiwa seseorang. Karena taubat adalah pembersih hati seseorang, pembersih dosa seseorang. Itu dengan bertobat. Allah majalni minat tawabin. Waj'alni minal mutatahhirin. Dan jadikanlah aku sebagai seorang yang senantiasa membersihkan diriku dari kotoran lahiriah dan kotoran batin. Ya, kotoran yang tampak dan kotoran yang tidak tampak. Yang ada dalam diri seseorang. Ini sungguh luar biasa adab-adab yang diajarkan oleh Islam kepada kita. Makanya Islam itu adalah agama yang sangat indah. Ya. Agama yang luar biasa indahnya. Karena dia atau Islam adalah metode Allah. Yang Allah ajarkan. Yang Allah turunkan kepada manusia. Suatu sistem yang menyeluruh. Yang sempurna dan paripurna. Itulah Islam. Ya. Maka kita harus banyak bersyukur pada Allah Ta'ala. Ketika kita dianugerahi oleh Allah Azza wa Jalla. Iman, hidayah, petunjuk. Kita memeluk Islam. Maka mari kita syukuri nikmat ini. Kita menjaganya, memeliharanya. Dan istiqamah di atas iman dan Islam. Yang merupakan nikmat terbesar. Yang Allah anugerahkan kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Kemudian juga diambil dari hadis ini. Bahwa dengan seorang berwudu, kemudian dia membaca doa, ketika dia akan tidur, maka syaitan akan menjauhinya. Karena dalam semua aktivitas kita sebagai manusia, itu syaitan selalu ingin untuk menyertai kita di dalam semua aktivitas kita. Agar dia merusak aktivitas kita. Agar dia merusak ibadah-ibadah kita. Itu salah syaitan. Ya. Jadi dalam semua aktivitas manusia, aktivitas Bani Adam yang baik, ya, apalagi yang buruk, itu syaitan berupaya untuk menyertai kita. Di dalam makan, dia ingin makan bersama kita. Makanya kita dianjurkan membaca bismillah sebelum makan. Supaya syaitan itu tidak bisa menyertai kita dalam makan kita. Ketika kita masuk rumah, juga syaitan ingin masuk ke rumah kita untuk menggoda kita, ya, untuk merusak rumah tangga kita. Maka kita dianjurkan masuk rumah dengan membaca bismillah, bismillah walajina, bismillah khurajina, dan seterusnya. Kemudian kita dianjurkan mengucapkan salam kepada orang yang di rumah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adab-adab yang diajarkan oleh Islam. Untuk menjauhkan atau untuk melindungi kita dari keikutsertaan syaitan dalam aktivitas kita. Ketika kita demikian pula akan mengumpuli istri, kita dianjurkan membaca bismillah. Ya. Ada doanya diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar syaitan tidak ikut nimbrung, ya. Yang nanti na'udzubillah min dzalik, kalau ternyata Allah mentakdirkan seorang punya anak, jika dia membaca bismillah sebelum mengumpul istrinya, Allah akan melindungi. Atau dia membaca doa sebelum berkumpul dengan istri. Lalu ditakdirkan mempunyai anak, maka Allah akan melindunginya. Allah akan melindunginya. Melindungi anak itu. Tetapi kalau tidak, ya akan lahir anak-anak yang ketika itu syaitan ikut nimbrung. Ya. Sehingga anaknya pun mentalnya, perilakunya seperti syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani rahimakumullah, bahwa seorang ketika dia akan tidur, dia berwudu, kemudian dia melakukan adab-adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa ini atau dalam hadis ini dan riwayat ini, maka dia akan terlindung dari syaitan. Dan juga dengan kita melakukan adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, berarti kita termasuk mengikuti beliau, al-ittiba', yang kita diperintahkan untuk mengikuti beliau kita. Karena beliau adalah contoh teladan kita. Orang yang ingin selamat dunia akhirat, hendaklah dia beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia menjadikan beliau sebagai qudwah hasanah, contoh teladan dalam semua aspek kehidupan. Ya, dalam semua aspek kehidupan. Kemudian juga dianjurkan bagi orang yang akan tidur, di antara adab-adab tidur, yaitu menjadikan sisi kanan yang ditindihnya, ya, bukan sisi kiri. Dan ini setelah dicermati dan diteliti secara ilmiah, bahwa memang jantung terletak di atau agak ke kiri dari posisi tubuhnya, sehingga dia tidak menindih jantungnya, ya, yang kadang-kadang justru menjadikan peredaran darah itu kurang lancar. Tetapi kalau dia tindih ke kanan, maka insya Allah peredaran darahnya akan lebih lancar, lebih bagus. Ya, ini juga merupakan tuntunan dari Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sangat bermanfaat bagi manusia. Kemudian hadis yang berikutnya yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasiah. Kata beliau, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, beliau berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-lail, adalah dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat di malam hari, ihda asyrata rak'atan, sebanyak 11 rakaat. Fa idza tala' al-fajr, dan apabila fajar telah menyingsing, telah masuk waktu subuh, shalla rak'ataini khafifataini, maka beliau pun kemudian sholat 2 rakaat yang ringan, yaitu sholat qobliyah subuh, sholat sunnah qobliyah subuh. Thumma taja'a ala shiqqihi al-ayman, setelah sholat 2 rakaat qobliyah subuh, beliau tidur sejenak dan menindihkan posisi kanan hatta yaji al muadzinu, hingga atau sampai datang muadzin, orang yang azan datang, fayu'dzinahu, lalu beliau memberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni muadzin itu memberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa orang sudah pada kumpul menunggu beliau untuk memimpin salat berjamaah. Nah, di dalam hadis ini atau hadis Aisyah radhiyallahu anha, ini juga sebagai dasar dan sebagai dalil tentang sholat yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di malam hari, sholat tahajud atau sholat malam, itu selalu 11 rakaat, selalu berjumlah 11 rakaat. Ya. Ini masalah ada khilaf di antara ulama, ya, ada yang mengatakan boleh lebih dari itu. Ada yang mengatakan ya bilangan terbanyak yang hanya 11. Tapi ada juga yang membolehkan lebih dari itu berdasarkan riwayat yang lainnya, ya. Riwayat-riwayat yang bersifat umum. Nah, kita tidak membicarakan masalah itu, tapi intinya bahwa dalam hadis Aisyah ini Nabi alaihi salatu wasalam salat 11 rakaat, salat malam, ya, tahajud plus witir. Ya. Tahajud plus witir. Karena memang kita dianjurkan kalau sholat di malam hari, kita jadikan sholat witir sebagai penutup dari sholat kita. Artinya sholat yang ganjil itu. Dan sholat witir bisa berjumlah hanya 1 rakaat, atau kita jadikan 3 rakaat, sekaligus 3 rakaat, yaitu tanpa tasyahud yang pertama, tasyahudnya hanya satu kali pada akhir dari tiga rakaat tersebut, ya, ini sholat witir. Kita dianjurkan untuk mengerjakannya walaupun hanya satu rakaat. Kadang-kadang seorang mungkin dia terlambat bangun, sudah mendekati azan, ya, masih ada waktu sedikit untuk dia sholat witir. Sholatlah sholat witir walaupun hanya satu rakaat. Walaupun hanya satu rakaat. Dan apa yang dibaca ketika sholat witir yang hanya satu rakaat itu? Baca surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Yaitu Qul Huwallahu Ahad. Ini yang dituntun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau setelah sholat tahajud, jadi sampai terbitnya fajar selesai, ya, kemudian beliau kalau sudah masuk waktu fajar, waktu subuh, beliau kemudian sholat dua rakaat. Sholat dua rakaat yaitu sunnah qabliyah subuh. Dan yang perlu kita ingatkan, kami ingatkan pada kesempatan yang baik ini, bahwa sholat sunnatul fajar itulah dia sholat qabliyah subuh. Tidak ada perbedaannya. Ini adalah istilahnya dua nama untuk sesuatu yang satu. Jadi sholat sunnatul fajar itu juga disebut dengan qabliyah subuh. Ya. Jadi tidak diduakan, karena ada sebagian kaum muslimin yang memahami bahwa sunnatul fajar itu lain, qabliyah subuh itulah lain. Nah, ini pemahaman yang keliru. Tidak benar pemahaman itu. Silakan kita melihat buku-buku dan kitab-kitab para ulama yang menjelaskan tentang sunnatul fajar ini. Bahwa sunnatul fajar itu adalah qabliyah subuh. Ya. Nah, ini perlu dipahami dan diketahui oleh yang belum tahu. Ya. Yang masih membedakan antara sunnatul fajar dengan qabliyah subuh. Padahal itu ya sama. Sunnatul fajar itu ya dialah qabliyah subuh itu. Dua rakaat. Jangan dijadikan empat. Jangan dijadikan empat rakaat. Sunnatul fajar sendiri, qabliyah subuh sendiri, tidak. Ya. Jadi cukup dua rakaat. Yaitulah dia sunnah qabliyah subuh atau juga sunnatul fajar. Salat sunnah fajar. Nah, hadis Aisyah ini juga menjelaskan kepada kita tentang bahwa sholat sunnatul fajar itu dilakukan secara dan ringan. Jangan dipanjang-panjangkan. Ya. Jangan dipanjang-panjangkan. Karena kata Aisyah radhiyallahu anha, shalla rak'ataini khafifatain. Bahwa Nabi SAW melakukan sholat sunnatul fajar itu dengan ringan. Ya. Dengan ringan. Artinya tidak dipanjang-panjangkan. Kita baca surat Al-Fatihah, kemudian baca yang rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua surat Al-Fatihah dengan qul huwallahu ahad. Ya, ini salat qabliyah subuh. Nah, setelah salat sunnah qabliyah subuh dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam sambil menunggu orang berkumpul, ya, untuk salat berjamaah. Ya, kemudian juga masih ada yang melakukan sholat sunnah. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sambil menunggu hal tersebut, beliau berbaring, meletakkan tubuhnya dengan menjadikan posisi kanan di bawah, ya, menindih posisi kanan sambil menunggu Bilal atau muadzin yang lainnya datang untuk memberitahukan kepada beliau bahwa orang-orang sudah pada kumpul, ya Rasulullah, ayo mimpin sholat. Makanya dari sini para ulama mengatakan, ya, bahwa kapankah imam itu, yakni keluar menuju ke tempat sholatnya untuk memimpin sholat, yaitu ketika sudah dia melihat banyak orang, ya, orang sudah pada kumpul, maka dia kemudian memerintahkan atau ketika itu muadzin mengumandangkan iqamah. Ya, mengumandangkan iqamah. Kemudian juga yang perlu dijelaskan pada kesempatan yang baik ini bahwa sholat sunnatul fajar, yakni qobliyah subuh itu termasuk sholat yang artinya ada dasarnya bagi orang yang belum mengerjakannya karena suatu hal, misalnya karena dia terlambat bangun. Ketika dia bangun, sudah iqamatus sholat. Artinya sudah dikumandangkan iqamatus sholat. Sehingga dia belum sempat sholat qobliyah subuh. Maka dia dianjurkan untuk melakukan sholat qobliyah subuh ini untuk diqadha. Ada dua waktunya yang disebutkan oleh para ulama. Semua ini berdasarkan riwayat. Dan riwayat ini sahih. Yang pertama, sholat qobliyah subuh tadi yang ketinggalan itu boleh dilakukan setelah seorang selesai sholat subuh, setelah dia wirid, ya, baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, juga baca la ilaha illallah wa daulah syarikala, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu, wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Intinya setelah dia wirid, setelah zikir, dia kemudian melakukan sholat tadi. Sholat qobliyah subuh yang belum dikerjakannya. Ini waktu yang pertama. Jadi setelah zikir. Waktu yang kedua, setelah terbitnya matahari. Ini disebutkan oleh para ulama, kalau orang itu, seseorang ingin mengqadha sholat sunnah qobliyah subuh yang belum dikerjakannya karena mungkin terlambat, ya, atau mungkin iqomahnya terlalu cepat, sehingga seorang baru keluar dari rumahnya, tahu-taunya sudah iqomah sebelum dia sholat sunnah qobliyah subuh. Maka itu boleh dilakukan sesudah sholat subuh. Setelah wirid, setelah zikir. Setelah membaca zikir, dia kemudian berdiri atau dia pindah tempat lain. Kemudian dia mengerjakan dua rakaat tersebut. Ya, ini termasuk yang dibolehkan dan ada riwayatnya. Riwayatnya sahih. Kemudian yang kedua, boleh dia menunda sholat qobliyah subuh yang ketinggalan tadi itu, menunggu sampai terbitnya matahari, sampai kira-kira 20 menit atau lebih dari itu, kemudian dia mengerjakan sholat qobliyah subuh yang ketinggalan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa kita dianjurkan, ini termasuk sunnah, kalau seorang mungkin rumahnya dekat dengan masjid, ya, sambil dia menunggu iqamatus sholat, dia untuk jadi berbaring sejenak dan meletakkan sisi kanan di bawahnya. Ya, dan mendidikkan sisi kanan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis lagi yang berkaitan dengan adab-adab tidur. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qaal. Dan dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhuma, beliau berkata, kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza akhadha majja'ahu min al-lail, apabila beliau tidur di malam hari, ya, wada'a yadahu tahta khaddihi, maka beliau meletakkan tangan beliau, yakni telapak tangan beliau, tahta khaddihi, di bawah pipi kanan beliau. Thumma yaqul, kemudian beliau mengucapkan, Allahumma bismika amutu wa ahya. Kemudian beliau mengucapkan, Allahumma bismika amutu wa ahya, ya Allah, dengan namamu aku mati dan dengan namamu aku hidup. Wa idza istaiqadha, dan apabila beliau bangun dari tidurnya, qal, Beliau berkata atau beliau mengucapkan, Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, atau segala puji bagi Allah, yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan hanya kepadanya kami dikumpulkan. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari di dalam kitab Sahih beliau. Nah, hadis ini juga termasuk menjelaskan kepada kita bagian dari adab-adab tidur. Dan bacaan lain dari bacaan ketika seorang akan tidur. Di antara adab tidur, sebagaimana disebutkan pada hadis sebelumnya, bahwa Nabi SAW memerintahkan atau menganjurkan seorang ketika akan tidur menindi posisi tubuh sebelah kanannya. Di sini ada tambahan bahwa Nabi SAW kalau beliau tidur itu beliau meletakkan tangan telapak tangan kanannya di pipi kanan beliau. Nah, ini salah satu adab juga yang diajarkan. Jadi tidak sekedar demikian, tapi juga meletakkan kanan, tangan kanan ini atau sisi, telapak kanan di bawah pipi sebelah kanan ini. Kemudian membaca, ya, saya membaca selain doa yang dibacakan tadi, ya, kita membaca Allahumma bismika amutu ahya. Di sini ada beberapa riwayat. Saya telah melihat ada bismika Allahumma ahya wa amut, mendahulukan ahya daripada kata amut. Ada yang mendahulukan amut daripada kata ahya. Jadi insyaallah tidak mengapa kalau seorang mengucapkan mendahulukan yang amutu atau ahya. Ini dua-duanya tidak mengapa karena memang ada riwayat-riwayatnya. Jadi ini menunjukkan betapa yang Islam mengajarkan kepada kita adab-adab di dalam tidur kita. Ya, adab yang mulia. Ya. Dan ini insya Allah dari segi kesehatan, dari segi yang lainnya juga ini akan bermanfaat. Ya. Karena tidaklah Nabi SAW mengajarkan kepada kita yani halal adab-adab seperti ini, melainkan semua itu adalah juga wahyu dari Allah kepada beliau yang Allah ajarkan, ya, adab-adab yang diajarkan Allah kepada Nabi SAW. Makanya apabila seorang mengikuti pola hidup Rasulullah SAW, ya, dalam semua adab yang beliau lakukan, maka insya Allah dia akan mendapatkan sebuah atau menjumpai sebuah kenyamanan dalam kehidupannya, baik dari segi lahirnya ataupun batinnya, dan dia insya Allah akan sehat walafiat. Ya, akan sehat walafiat. Ya. Jadi itu yang dapat disampaikan pada kesempatan yang baik ini, dan juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang apa yang telah kami sebutkan tadi, bahwa bacaan-bacaan sebelum tidur itu tidak hanya satu macam. Tapi ada beberapa riwayat menyebutkan doa-doa atau bacaan-bacaan sebelum tidur. Nah, semoga kita bisa mengamalkan, ya, dalam kehidupan kita, ya, sebelum tidur kita amalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan demikian mudah-mudahan Allah memberkahi kehidupan kita zahiran wa batinan, ya, lahir dan batin. Ini yang dapat disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Aku qulu qawli hadza, dan kita akan apabila ada pertanyaan kita lanjutkan dengan pertanyaan. Kalau tidak, maka sampai di sini perjumpaan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh serta istiqomah sampai akhir kehidupan kita. Aku qulu qawli hadza wallahu taala a'lam. Akhwatul iman, para pendengar pemirsa radio televisi Al-Iman rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Mubarak Bu Muallim LCMHI Hafizahullah Taala yang pada pagi hari ini melanjutkan pembahasan seputar adab-adab tidur. Sebelum kita akhiri perjumpaan kita dengan beliau Al-Ustaz Mubarak Bu Muallim, kita sampaikan satu pertanyaan yaitu yang menanyakan tentang tidur dalam keadaan gelap, ya, atau terang dalam keadaan lampu yang menyala ataupun dimatikan, apakah ada petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Baik, tentang pertanyaan tersebut, Kebetulan dua hari yang lalu, kalau tidak keliru, saya baru membaca di WA tentang penelitian secara ilmiah tidur dalam keadaan gelap, artinya lampu dipadamkan, itu sangat bermanfaat bagi tubuh kita ini, ya. Dan juga Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam belum memberi isyarat, walaupun maknanya lain, ya. Tetapi ada hal-hal yang bisa ditarik kesimpulan dari perintah beliau untuk memadamkan api ketika akan tidur. Karena memang api berbahaya, ya. Bisa membakar rumah, ya, dan bisa jadi na'udzubillah min dzalik, seisi rumah itu pun bisa terbakar di saat malam hari ketika mereka tidak memadamkan api. Ya. Tetapi kemudian ada dikaitkan dengan masalah yang berkaitan dengan memadamkan lampu itu pengaruh pada diri seseorang. Ya. Pada peredaran darahnya, pada pertumbuhan sel-sel yang ada dalam tubuh. Maka penelitian itu menurut saya sangat bermanfaat. Kalau itu memang benar penelitian, ya, maka itu pun termasuk yakni hal yang baik. Kemudian yang kedua, dari segi yang lain, dari sisi energi, ya, atau energi, memang energi kita perlu hemat dalam energi. Maka alangkah baiknya seorang tidur misalnya juga dia padamkan, ya, lampu atau listrik, kecuali yang memang diperlukan, ya, itu yang dinyalakan. Karena ada tempat-tempat tertentu yang memang harus dinyalakan, ya, mungkin di malam hari seorang bangun, ya, di ruang tertentu dinyalakan, ya, itu tidak mengapa, ya, tapi di ruang tidur, ya, paling tidak dimatikan atau ada cahaya yang masuk sedikit, ya, itu tidak mengapa, atau mungkin lampu dalam ukuran yang kecil, ya, karena mungkin ada orang yang punya anak, ya, atau ada orang tua yang mungkin pandangannya kurang jelas, maka hal-hal ini juga yang mendorong atau memberikan dorongan pada kita, yaitu sebagai penyebab kita dianjurkan untuk memadamkan atau mengecilkan sinar dan cahaya ketika kita tidur di malam hari. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, ikhwatul iman, para pendengar dan pemirsa sekalian, satu pertanyaan tadi mengakhiri sesi yang kedua pada kesempatan pagi hari ini. Semoga baik kajian yang telah disampaikan maupun jawaban atas pertanyaan yang telah kami ajukan tadi dapat dipahami baik oleh yang bertanya maupun oleh para pendengar dan pemirsa sekalian. Dan sebelum kita tutup perjumpaan kita harapkan seperti biasanya kepada Ustaz Mubarak Pamualim Hafizahullah Ta'ala untuk memberikan ikhtitam atau kesimpulan dari perjumpaan kita di pagi hari ini. Kepadanya falyatafaddal mashkuran. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, kembali kepada inti yang ingin saya sampaikan pada akhir dari perjumpaan kita pada kesempatan yang baik ini, yaitu agar kita terus mempelajari agama kita, karena apabila kita cermati dan kita dalami Islam ini, bahwa Islam ini adalah suatu misi Allah, ajaran Allah yang sempurna, yang mengajarkan kepada kita berbagai macam hal, bahkan semua yang bermanfaat telah disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada umat ini, dan semua yang berbahaya juga telah diingatkan oleh Nabi SAW kepada umat ini. Nah, kita tidak akan bisa menguasai agama kita secara keseluruhan, tapi paling tidak kita ada penambahan ilmu, ya, penambahan wawasan, pemahaman pengetahuan, yang dengan demikian akan semakin menambah keyakinan kita kepada kebenaran agama Allah, itu Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Apabila dimanfaatkan atau bila diamalkan dengan baik, ya, maka kita akan mendapatkan, ya, suatu kebahagiaan yang luar biasa, baik di dunia maupun di akhirat. Dan demikian yang kami anjurkan adalah teruslah kita menuntut ilmu, dan kita berupaya untuk ilmu yang kita miliki kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Ini yang dapat kami sampaikan. Aqulu qawli hadza. Dan penutup, kita ingat pada surat Al-Asr yang dibaca, yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla, wal asri, demi masa, demi waktu, innal insana lafi husrin, sungguhnya manusia dalam keadaan rugi, illa alladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus salihat, orang yang beramal saleh, wa tawasaw bil haq, yang saling wasiat mawasiat di dalam kebenaran, wa tawasaw bis sabr, dan wasiat mawasiat di dalam kesabaran. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Aku qouli hadza. Assalamualaikum. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.